Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamijin wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membahas tentang kaidah-kaidah dalam berislam yang benar, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kaidah yang ke-10, qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, annahum ya'taqiduna anal jama'ata aslun min usuli dinihim. Sesungguhnya mereka, ya, para pengikut jejak salafus saleh, mereka adalah orang-orang yang meyakini bahasanya al-jama'ah adalah di antara landasan pokok agamanya. Dan yang dimaksud dengan al-jama'ah adalah bersatu, kurang lebih persatuan di atas kebenaran. Mengingat firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihabilillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah seluruhnya, ini tali Allah yaitu agama Allah, ajaran Allah seluruhnya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat di atas, yang dimaksud dengan tali Allah adalah al-jamaah, ya, bersatu di atas kebenaran. Ya, perkataan Ibnu Mas'ud ini diriatkan oleh Ibnu Jarir. Dan dalam hadis yang menceritakan tentang perpecahan umat Islam, ketika Nabi ditanya tentang jalan selamat yang akan menyelamatkan seorang dari siksa neraka, Nabi katakan al-jamaah, itu bersatu di atas kebenaran itu sendiri. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rela adanya tiga hal pada diri kalian dan benci adanya tiga hal pada diri kalian. Maka makruh dalam hadis ini maknanya haram. Ini, maka terdapat perbedaan antara makruh dalam makna syar'i dan makruh dalam makna istilah ilmu fikih. Kalau makruh dalam makna syar'i, makruh, pengertian makruh dalam dalil Quran dan Sunnah, maka pengertiannya adalah haram. Sedangkan makruh dalam pengertian ilmu fikih, satu hal yang terlarang, namun tidak dilarang dengan larangan yang keras, sehingga tidak berdosa jika orang melanggarnya. Maka yang Allah sukai, fayardalakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha jika kalian menyembahnya dan tidak menyekutukan dia, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Maka ini adalah poin pertama dan isinya dua hal. Ini poin baru poin pertama namun isinya dua hal. Menyembah Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kenapa dua hal, dua poin ini dijadikan satu poin? Untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah sebuah keniscayaan. Seorang itu tidak akan bisa menjadi dan tidak bisa dikatakan orang yang menyembah Allah kecuali orang yang bertauhid dengan meninggalkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Adapun orang yang tidak bertauhid menyembah Allah namun juga menyembah yang lain, maka kesimpulannya dia tidaklah disebut sebagai orang yang menyembah Allah. Wa anta tasimu biha billahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian bersatu di atas kebenaran, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan melaksanakan kebenaran dan membangun persatuan di atasnya, dan janganlah kalian berpecah belah. Kemudian yang ketiga, wa antunasihu man la man wallahu Allahu amrakum. Kalian mengendaki kebaikan pada orang-orang yang Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk mengatur urusan kalian. Itulah para pemimpin. Wa yakrahu lakum, dan Allah tidak menyukai tiga hal jika kalian kerjakan dan ada pada diri kalian. Yang pertama adalah qila wa qal. Di antara maknanya adalah sibuk dengan kabar yang tidak jelas, sibuk dengan apa yang dikatakan oleh fulan dan apa jawaban fulan tentang komentar tentang dirinya. Maka qila wa qala, dikatakan dan mengatakan, itu sibuk tentang sibuk dengan berita apa yang dikatakan oleh fulan, apa yang dikatakan tentang fulan. Qila, apa yang dikatakan tentang fulan, apa komentar-komentar orang tentang si A, dan qala, dan apa jawaban A tentang komentar-komentar tadi. Maka ada berita terbaru apa? Nah, ada berita terbaru apa tentang si A atau jawaban si A. Maka sibuk dengan hal ini adalah qila wa qala. Dikatakan, artinya ada komentar tentang si A, person tertentu, qal, dan apa yang dikatakan oleh si A terhadap komentar-komentar tadi. Maka teratur soal dan banyak bertanya atau banyak meminta. Ya, soal di sini bisa artinya bertanya, maka banyak bertanya yang tercela. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Pertanyaan yang diajukan dalam, bukan dalam rangka untuk beramal dan menambah ilmu, namun boleh jadi sekedar untuk berdebat, sekedar supaya suasananya hangat, kok adem ayem saja. Atau bertanya dengan, atau soal di sini boleh juga dimaknai dengan meminta, meminta harta orang lain. Kemudian wa itu atul mal, dan membuang-buang harta atau menghambur-hamburkan harta. Di antaranya adalah dengan boros atau mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya atau bahkan bernilai haram. Kemudian di sini dikutip perkataan Imam Muna Ali Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Beliau mengatakan fa in qulta, jika Anda bertanya, ma makna amri Nabi sallallahu alaihi wasallam fi luzumi jama'atihim? Apa yang dimaksud dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikatkan diri dengan jamaah kaum muslimin? Apa yang dimaksud dengan jamaah di sini? Qultu, maka aku katakan, la makna lahu illa wa ila wahidatun, tidak ada makna baginya kecuali satu makna saja. Jika Anda bertanya, bagaimanakah layah tamil tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna saja, maka aku katakan, jika jamaah kaum muslimin itu terpecah belah dalam berbagai negeri, maka tidak ada satupun orang yang bisa ayulzim menyertai badan berbagai kelompok orang yang tercerai-berai. Demikian juga qad wujidat dijumpai al-abdan, bahasanya badan itu terkumpul fil muslimin wal kafirin, terkumpul dalam satu tempat, namun di sana ada muslim, ada kafir, ada yang bertakwa dan ada yang durhaka. Falam yakun fi luzumi jamaati ma'na, maka tidak ada manfaat dengan menyertai jamaah semacam ini. Ila ma'ali jamaatu min tahlil wa tahrim, kecuali maknanya adalah memegangi ma'alihi jamaatuhum, apa yang dipegangi oleh jamaah kaum muslimin, minat tahlil wa tahrim. ya, tentang hukum-hukum halal yang disepakati oleh kaum muslimin, hukum haram yang disepakati oleh kaum muslimin, wa ta'atu fihima, dan ta'at dalam masalah halal dan haram. Wa man qala bima taqulu bi jama'atul muslimin faqad lazima jama'atahum. Maka siapa yang berkata dengan apa yang dikatakan oleh jamaah kaum muslimin, yaitu siapa yang mengatakan apa yang menjadi kesepakatan kaum muslimin, dia tidak keluar dari kesepakatan kaum muslimin. Kaum muslim mengatakan sepakat ini halal, maka dia katakan halal. Kaum muslim mengatakan ini haram, maka dia katakan haram. Faqad lazima jama'atahum. Maka dia telah menyertai jamaah kaum muslimin. Wa man khalafa ma taqulu bi jama'atuhum, dan siapa yang menyelisihi apa yang dikatakan oleh jamaah kaum muslimin, yaitu menyelisih ijma', menyelisih apa yang disepakati oleh kaum muslimin, faqad khalafa jama'atuhum allati umira biluzumiha. Maka dia telah menyelisih jamaah kaum muslimin yang orang tersebut diperintahkan untuk biluzumiha, untuk menyertainya. Ya, jadi apa makna jamaah? Kata yang ada dalam berbagai hadis, kata Al-Imam Syafi'i, makna jamaah yang benar menurut beliau cuma ada satu kemungkinan saja, yaitu tidak keluar dari ijma' kaum muslimin. Tidak keluar dari apa yang jadi kesepakatan kaum muslimin. Maka itu yang dimaksud menyertai kaum muslimin, menyertai jamaah kaum muslimin, yaitu dalam dalam pendapat dan dalam keyakinan. Keyakinan yang disepakati, maka dia yakini apa yang disepakati oleh kaum muslimin sebagai satu keyakinan. Hukum yang disepakati, maka dia pun mempercayai dan mentaati hukum yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Nah, beliau katakan, dan bukanlah yang dimaksudkan dengan menyertai jamaah kaum muslimin adalah jamaatul abdan. Menurut Al-Imam Syafi'i, beliau katakan, bukanlah yang dimaksudkan adalah luzumu jamaatil abdan. Kenapa? Beliau contohkan, kalau muslimin tak kotak-kotak ke dalam berbagai tempat, tersebar dalam berbagai tempat, ya tentu tidak bisa menyertai mereka. Kita berada di tempat ini, tentu kita tidak menyertai yang di tempat sana. Dan yang menyertai di tempat sana, tentu tidak menyertai yang di sini. Demikian juga jika kaum muslimin kumpul di satu tempat, namun kumpul di sana, di tempat tersebut ada yang kafir, ada yang beriman, ada yang bertakwa. Tentu tidak ada maknanya menyertai satu komunitas yang semacam ini. Sehingga berarti kita termasuk menyertai orang kafir. Nah, tentu bukanlah demikian maksudnya. Sehingga tidaklah yang dimaksudkan dengan menyertai jamaatul muslimin kecuali satu makna saja. Dengan bahasa bebas, tidak keluar dari ijma' kaum muslimin. Menyertai kaum muslimin dalam apa yang jadi akidah kaum muslimin, yaitu akidah yang disepakati, dan menyertai kaum muslimin dalam apa yang jadi pendapat kaum muslimin, yaitu pendapat-pendapat yang disepakati, dan menyertai kaum muslimin dalam hukum yang diyakini oleh kaum muslimin, yaitu hukum-hukum yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Tidak keluar dari itu, maka itulah yang disebut dengan luzumu jama'atil muslimin, menyertai jamaah kaum muslimin adalah tidak keluar sejalan dengan semua hal yang menjadi kesepakatan kaum muslimin, baik itu adalah masalah akidah ataukah masalah tahlil wa tahrim, hukum halal dan haram, ataupun masalah ahkam. Abu Syamah Asy-Syafi'i rahimallahu taala mengatakan, jika kita jumpai perintah untuk menyertai jamaah kaum muslimin, maka yang dimaksudkan adalah luzumul haq, menyertai kebenaran. Kebenaran ada di sana, maka kita mendukungnya. Kebenaran ada di sana, kita mendukungnya. Kebenaran ada di ormas ini, maka kita katakan ormas itu yang benar. Kebenaran ada di ormas yang lain, maka kita katakan ormas lain itu yang hak. Kita tidak terikat dengan kotak-kotak selain kebenaran itu sendiri. Tidak ada fanatisme kecuali pada kebenaran itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan luzumul jamaah, kata Abu Syamah Al-Maqdisi Asy-Syafi'i, luzumul haq wa tiba'uhu. Menyertai kebenaran dan mengikutinya. Artinya, daromal haq madara. Pergi mengikuti kebenaran, berputar mengikuti kebenaran, kemana, di mana kebenaran itu berada. Meskipun orang yang berpegang dengannya sedikit dan yang menyelisihi banyak. Kenapa mengikuti kebenaran disebut dengan luzumul jamaah? Lianal haq waladhi kanat alaihil jamaatul ula. Karena kebenaran itulah yang dijalani oleh al-jamaatul ula, jamaah umat Islam yang pertama, yaitu Nabi dan para sahabat. Yaitu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi dan para sahabatnya. Maka kalau mau dihubungkan dengan makna kelompok, karena jamaah itu dalam bahasa Arab artinya kelompok, maka kalau jika dikaitkan dengan, karena seakan-akan enggak nyambung. Makna bahasanya jamaah itu kelompok, kenapa pengertiannya menyertai kebenaran? Enggak ada ketersambungan antara maknanya secara bahasa dan maknanya secara syar'i. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Syamah dan dikatakan oleh Syafi'i. Maka kalau mau menelisik lebih lanjut, apa, kenapa kok menyertai kebenaran disebut dengan luzumul jamaah, menyertai jamaah? Karena yang dimaksud dengan kelompok di sini adalah jamaatul ula, kelompok kaum muslimin yang pertama, yaitu Nabi dan para sahabat. Maka orang itu menyertai mereka, jamaatul ula, kelompok Islam yang pertama, generasi Islam yang pertama, manakala dia luzumul haq, manakala kita menyertai kebenaran itu sendiri dan mengikutinya. Maka siapa yang menyertai kebenaran dan mengikuti kebenaran yang itu sumbernya Quran dan Sunnah, maka dia tentu menyertai jamaatul ula bersama dengan kelompok atau generasi pertama umat Islam. Maka jika mau dikaitkan dengan makna bahasa, bahasa jamaah itu kelompok, kok ini pengertian syar'inya kok luzumul haq, mengikuti kebenaran, menyertai kebenaran, ya, maka ya, perhatikan yang dimaksud dengan jamaah adalah jamaatul ula, kelompok kaum muslimin yang pertama. Oleh karena itu, maka kita tidaklah memperhatikan banyaknya pembela kebatilan mimba dihim setelah jamaatul ula, setelah jamaah para sahabat. Dan di antara apa yang menjadi hal yang dipegangi oleh para sahabat dan di antara kebenaran, di antara al-haq itu sendiri adalah tidak memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Sehingga seringkali jamaah maknanya adalah tidak memberontak, tidak membangkang kepada penguasa muslim yang sah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man kariha min amirihi syai'an. Barang siapa yang membenci sesuatu yang ada pada pemimpinnya, pada pimpinannya, itu pada penguasanya, falyasbir. Maka Nabi perintahkan bersabarlah. Nabi tidak mengatakan berdemonstrasilah. Faliasbir. Maka bersabarlah. Nabi tidak mengatakan membangkanglah. Nabi tidak mengatakan memberontaklah. Kenapa kita diam saja diinjak-injak? Tidak demikian. Namun faliasbir Nabi katakan bersabarlah. Satu kalimat yang sangat berat bagi orang yang masih menggebu-gebu. Semangat berapi-api memberantas kedzaliman dan atau kalimat-kalimat menarik yang lainnya. Wah, masa suruh bersabar? Kita diijak-ijak, ditendang, kita kok sabar? Namun itulah yang Nabi perintahkan, fal yasbir, maka adalah dia bersabar. Nabi tidak perintahkan yang lain. Fa inna man kharaja minas sultan, maka siapa yang membangkang penguasa, melakukan pemberontakan, sibron satu jengkal, untuk menunjukkan ungkapan sekecil apapun bentuknya. Mata mitatan jahiliyah, maka dia mati sebagaimana mati jahiliyah. Maka dia mati sebagaimana kondisi matinya orang-orang jahiliyah. Gimana kondisi mati orang jahiliyah? Orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah, di masa jahiliyah itu tidak ada kerajaan dan tidak ada pimpinan dan tidak ada negara. Tidak punya pemimpin. Orang Arab, orang penduduk Mekah tidak punya pemimpin. Di masa jahiliyah tidak ada yang namanya Raja Mekah atau sejenis itu. Maka orang yang mati dalam keadaan membangkang kepada penguasanya, dan penguasanya adalah seorang muslim, memberontak, maka dia mati dalam keadaan tidak punya penguasa. Maka sama persis bagaimana kematian orang-orang jahiliyah yang mati dalam keadaan tidak punya penguasa. Artinya dia mati dalam keadaan fasik. Dan bukanlah maknanya dia mati dalam keadaan kafir. Maka yang dimaksud dengan mitatan jahiliyah adalah mati dalam keadaan durhaka, bermaksiat, dan bukan mati kafir. Sebagaimana tafsiran LDII. Mereka nafsirkan mitatan jahiliyah dengan mati kafir. Dan sultannya diartikan dengan Amir LDII. Akhrajah al-Bukhari, dihatkan oleh al-Bukhari. Dalam fi riwayatin, satu riwayat lahu, dihatkan oleh Bukhari, fa'inna walai sa'adun yufarikul jama'ah. Maka tidak ada satupun orang yang menyempal, berpisah dari al-jama'ah. Dan jama'ah di sini adalah ketaatan kepada penguasa. Sibron satu jengkal, fayamut, lalu dia mati dalam keadaan demikian, kecuali dia mati dalam kondisi mitatan jahiliyah, mati seperti kondisi matinya orang jahiliyah. Kemudian penjelasan tambahan dari Syaikh Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, kaidah ini berisi penjelasan bahasanya kaum muslimin tidak boleh tidak harus memiliki jamaah yang menyatukan mereka. Tidaklah baik kondisi kaum muslimin ketika mereka bercerai-berai, masing-masing punya jalan sendiri-sendiri, masing-masing punya manhajun mustaqil, jalan yang independen sendiri-sendiri. Maka labudda, tidak boleh tidak, hendaknya jalan beragama kaum muslimin itu tunggal, jalan mereka satu. Boleh jadi Anda bertanya dan mengatakan, manakah jalan, ataukah manakah jalan yang menyatukan kaum muslimin? Karena manusia itu masing-masing orang punya pendapat, masing-masing punya itijah, punya arah sendiri-sendiri. Karena akal tidak sama, pemahaman juga tidak sama, sehingga mereka bisa bersatu di atas jalan yang sama. Ini satu hal yang mustahil. Manusia berada di atas jalan yang sama, sedangkan akalnya berbeda, kemampuan pemahamannya berbeda, masing-masing kemudian yaptakir, melakukan inovasi atau kreativitas yang berbeda dengan inovasi yang lain. Dan masing-masing berpandangan bahasanya pendapatnya lah benar, sedangkan pendapat yang lain salah. Maka bagaimanakah mungkin bisa bersatu di atas satu jalan? Maka kami katakan jawaban untuk pertanyaan tersebut, sesungguhnya Allah tidaklah menyerahkan manusia kepada akalnya dan kemampuan pemahamannya, madarik. Namun Allah turunkan kepada mereka kitab suci, Allah utus untuk mereka seorang nabi, yang kemudian manusia berjalan di atas jalan nabi. Itulah jalan Quran dan sunnah. Artinya mereka dalam beragama tidak mengandalkan akal, pikiran, dan perasaan baik. Apa yang dianggap sebagai satu hal yang baik menurut perasaan mereka. Tidak pula mengandalkan inovasi pemimpin-pemimpin mereka. Atau asyair, keluarganya, atau sukunya, atau bangsanya. Sama sekali tidak. Allah tidaklah menyerahkan manusia pada itu semua. Seandainya Allah serahkan manusia kepada akalnya, tentu mereka akan tafarqu, terpecah belah, dan mereka tentu akan saling perang, saling memerangi, saling membunuh, wadallu, dan mereka akan tersesat. Akan tapi Allah telah turunkan pada mereka hidayah yang manusia bisa berjalan di atasnya. Allah katakan kepada Adam dan Hawa, qalah bita minha jami'an, atau Allah katakan pada Adam dan Iblis, qalah bita minha jami'an, ndaklah engkau berdua turun dari surga, dua-duanya, ba'dukun li ba'din adu, sebagian kalian dalam musuh bagi sebagian yang lain. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika datang kepada kalian hidayah dariku yang berasal dariku, famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, maka siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat, tidak pula akan sengsara. Tentang fala yadhillu wala yashqa, Ibn Abbas mengatakan la yadhillu fid dunya wala yashqa fil akhirah, maka tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara dengan masuk neraka di akhirat. Wa man a'rada an dzikri, dan siapa yang berpaling dari peringatanku atau dari mengingatku. Ada dua tafsiran tentang makna dzikri. Wa man a'rada an dzikri, dan siapa yang berpaling dari peringatanku atau berpaling dari mengingatku, fa innalahu maisyatan dongka, maka untuknya penghidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan orang tersebut di padang mahsyar pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qal, maka orang tersebut akan berdoa dan meminta kepada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta, waqad kuntu basira, padahal dulu di dunia aku orang yang bisa melihat. Maka itu menunjukkan bahasanya basiran itu bukanlah nama khusus untuk Allah. Manusia pun juga disebut basiran, basir. Sebagaimana Allah, nama salah satu namanya adalah basirun. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, maka demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu engkau melupakannya, yaitu meninggalkannya. Maka nasiya atau nisyan dalam bahasa Arab punya dua makna. Yang pertama adalah nisyanul dhuhul, lupa dalam artian tidak ingat. Maka tentu orang yang lupa karena tidak ingat, maka dia tidak berdosa dan tidak tercela. Kemudian yang kedua adalah nisyanul tarki. Nisyan dalam artian meninggalkan dengan sengaja. Dan yang dimaksud dengan nasiya dalam ayat ini, atau nisyan dalam ayat ini adalah makna yang kedua, meninggalkan ayat Allah dengan sengaja. Adapun lupa dengan ayat Allah dan itu karena tidak ingat, apalannya pas lagi enggak ingat, betul-betul blank, tentu tidak berdosa. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau pun melupakannya dengan pengertian meninggalkannya dengan sengaja. wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikian itu pula karena al-jazaa' min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan perbuatannya, maka kelakuannya nisyan, maka balasannya juga nisyan. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikian pula pada hari ini tunsa, engkau ditinggalkan di dalam neraka, ditinggalkan dalam siksaan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang kelewat batas dan tidak beriman dengan ayat-ayat Rabb-nya. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa, dan sesungguh siksaan di akhirat, adzabul akhirah ini muqaddarnya fi, takdirnya fi adzabun fil akhirah. Wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa, itu lebih keras dan lebih langgeng. Ya, berkaitan dengan waman a'radu an dzikri, siapa yang berpaling dari dzikri, maka tadi kita sampaikan ada dua pendapat ulama tentang apa yang dimaksud dengan dzikri. Bisa kita artikan peringatanku, yaitu hidayah yang datang dari Allah, Quran dan Sunnah. Bisa juga zikir artinya mengingatku. Siapa yang tidak mau berpaling dari mengingatku, artinya tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kalau kita lihat dari rentetan kalimat awal dan akhir, maka dari dua pendapat tersebut yang lebih mendekati adalah peringatanku. Fa'inalahu ma'isyatan dongka, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit. Tentang apa yang dimaksud dengan ma'isyatan dongka, terdapat hadis marfu' namun da'if yang mengatakan bahasanya ma'isyatan dongka adalah adabul qabri. Namun terdapat asar dari salaf yang kalau hadis marfu'nya da'if, dari atsar salaf yang menyatakan bahasanya ma'isyatan dongka adalah siksa kubur. Maka sebagian maka menimbang tafsir ini, tafsir dari ba'du salaf, sebagian salaf yang mengatakan ma'isyatan dongka adalah siksa kubur, ayat ini jadikan dalil untuk itsbatu adzabil kubri. Dalil yang menunjukkan adanya siksa kubur dan adanya alam kubur. Dan kesimpulannya kalau kita lihat, kalau ayatnya secara kalau ayatnya bersifat umum, karena itu sesak di tafsirnya mengatakan maka untuknya penghidupan yang sempit, penghidupan yang sempit, kesusahan, penderitaan, tidak mendapatkan, tidak merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan termasuk ini cuma termasuk saja. Termasuk penghidupan yang sempit adalah adzabul qabri, siksa kubur. Namun itu bukan satu-satunya ma'isyatan dongka. Namun itu salah satu bentuk dari ma'isyatan dongka, penghidupan yang sempit, penghidupan yang tidak bahagia, nah itu adalah siksa kubur. Adapun di dunia sama. Di dunia maknanya adalah kehidupan yang tidak nyaman, kehidupan yang tidak bahagia. Boleh jadi bisa senyum, bisa ketawa, namun itu senyum yang pahit dan senyum derita. Karena orang senyum tidak mesti bahagia. Ada orang yang sebenarnya sedih, susah, namun ya kondisi tidak mengharuskan, tidak boleh tidak harus senyum, maka ya senyum, namun senyum yang senyum orang yang menderita. Ya, wallah, maka Allah tidaklah menyerahkan kita, menyerahkan manusia kepada akal dan kemampuan pemahaman kita atau selain kita. Dan Allah turunkan kepada kita satu kitab, yaitu kitab suci, dan Allah utus kepada kita seorang rasul. Dan Allah katakan, wa ana hadza siratun mustaqiman fattabi'uhu, inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut. Maka jika manusia mau secara sadar kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya, maka akan terwujud persatuan. Sebagaimana kama huwa waqi', sebagaimana telah terjadi di generasi awal umat ini. Maka dulu mereka berpecah belah, generasi awal umat ini, yaitu orang-orang Arab, bahkan alam seluruhnya berpecah belah dengan perpecahan yang sangat-sangat parah. Khususan al-Arab, terutama orang-orang Arab. Nantatkala Allah mengutus Rasulnya, Allah turunkan kitabnya, mereka bisa bersatu. Sora jadilah mereka orang-orang yang bersatu, muta'alifin bersatu. Ya, namun persatuan itu terwujud karena anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha manusia. Wa yuridu ayaqta'uka fa inna hasbakallah. Dan jika mereka ingin untuk menipumu, maka Allah cukup bagimu. Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah zat yang telah menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan bantuan orang-orang yang beriman. Wa allafa baina qulubihim. Ini jadi dalil. Dan Allah lah yang menyatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya engkau keluarkan duit sepenuh bumi dibagikan supaya orang bersatu, ma allafta baina qulubihim. Engkau tidak bisa menyatukan hati. Meskipun boleh jadi duit bisa menyatukan badan. Namun tidak menyatukan hati. Yo, komuni saya per orang 100 ribu setiap kumpul. Ya, orang kumpul, namun itu bukan takliful kulub, namun takliful abdan. Itu berkumpulnya badan. Dan bukan berkumpulnya hati. Duitnya habis, bubar. Maka duit bisa menyatukan badan. Namun tidak bisa menyatukan hati. Allah katakan, seandainya engkau punya duit sepenuh bumi, engkau keluarkan supaya orang bersatu hatinya. Hati, yang digarisbawahi, hati. Maka Allah katakan, ma'alaf tabayna kulubim. Engkau tidak bakalan bisa menyatukan hati mereka. Karena bersatunya hati adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wa'alafa baina kulubim. Allah yang satukan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, akan tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka, sehingga ketika terjadi persatuan badan terjadi persatuan hati, terwujudlah persatuan badan. Innahu azizun hakim, sehingga zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka tidak ada yang bisa menyatukan hati dan mengumpulkan manusia dalam artian hati dan badannya kecuali kitab dan sunnah. Selain itu, la yumkin, tidak mungkin mereka bisa bersatu. Maka kapan saja jika ikhtabtu mereka menggariskan jalan-jalan beragama buatan diri mereka sendiri, maka mereka tidak akan mungkin bersatu sama sekali. La yuwahidullah, tidak ada yang menyatukan manusia kecuali kitab dan sunnah dan mengikuti jejak salafus saleh. Inilah jalan yang benar untuk terwujudnya persatuan. Karena persatuan yang diinginkan adalah persatuan hati. Persatuan hati yang kemudian berbuah persatuan badan. Wa dawalladhi, dan inilah yang Allah ridai. Sebagaimana yang Allah firmankan jalla wa'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, kita lanjutkan batal isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.